بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas tentang hukum-hukum seputar ibadah haji, karena pada kesempatan yang lalu kita telah selesaikan bab puasa, maka berpindah kepada rukun Islam yang kelima yaitu haji. Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan, yajibu ala kulli mukallafin mustati'in tawran. Haji merupakan kewajiban atas setiap mukallaf, orang yang terbebani hukum, mustati', yang punya kemampuan, fauran, agar segera melakukan. Haji ini merupakan suatu kewajiban yang Allah wajibkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Ali Imran ayat yang ke-97. Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nasi hajjul bait, dan wajib karena Allah atas manusia untuk melakukan haji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu perjalanan menuju haji atau untuk melakukan haji. Hadis ini, ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa haji merupakan kewajiban yang Allah Azza wa Jalla wajibkan atas manusia. Bahkan dalam hadis-hadis juga disebutkan, di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, ya ayuhan nas innallaha kataba alaikumul hajj fahujju. Wahai manusia, Allah azza wa jal faradha alaikumul hajj, wajibkan haji atas kalian. Fahujju, maka lakukan haji. Faqala rajulun, maka seseorang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afi kulli amin, apakah kewajiban itu tiap tahun? Nabi menjawab, lau kultuha lawajabat, seandainya aku mengatakan iya, tentu ini akan menjadi kewajiban tiap tahun. Walamma istata'tum, dan kalian tidak akan mampu. Al-hajju marratan, kewajiban haji itu satu kali. Fama zada fa huwa tatawwu', dan yang lebih dari itu maka menjadi amalan sunnah. Nah, pada hari tersebut kita mendapat faedah bahwa Haji merupakan kewajiban, yang kewajiban itu seumur sekali. Adapun lebih daripada itu, maka itu sunnah. Boleh seorang melakukan haji berulang kali, dan itu suatu amal soleh. Pada dasarnya seperti itu. Namun itu bukan kewajiban lagi, bahkan hanya amalan sunnah. Walaupun mungkin di masa ini kondisinya berbeda, ya. Kalau dulu di masa-masa dulu belum ada problem banjirnya jemaah haji, sehingga orang mau haji mau berapa saja terserah, mau berkali-kali tiap tahun dia haji bisa saja. Makanya dulu ulama, di antara keutamaan sebagian ulama disebutkan fulan haji sekian kali, fulan haji sekian kali. Tapi sekarang ini nampaknya enggak mungkin, karena apa? Ya kondisi tidak memungkinkan, karena banyaknya jemaah haji yang ingin melakukan haji sementara tempat terbatas, maka masing-masing negara punya kebijakan. Bahkan di Saudi Arabia sendiri juga punya kebijakan, tidak boleh tiap tahun seorang itu haji, kecuali para petugas, para mufti, nah, itu baru boleh tiap tahun. Kalau orang pada umumnya, mereka tetap dibatasi, tidak bisa tiap tahun. Ikhwanuddin rahimakumullah, kewajiban haji ini Allah Azza wa Jalla menurunkan kewajibannya pada tahun ke-9 atau ke-10 bulan Hijriah, tahun Hijriah. Dan ulama rahimahumullah kemudian membahas kenapa kok kewajiban haji termasuk kewajiban yang datang belakangan, padahal ini termasuk rukun Islam, ya, yang tentunya sangat penting. Apa sebabnya dan apa hikmahnya? Memang sebagian ulama ada yang mengatakan tahun ke-5, tahun ke-6, tapi yang lebih kuat kewajiban haji ini pada tahun ke-9 atau awal-awal 10. Ya. Disebutkan hikmahnya bahwa sebelum itu kondisi Makkah tidak mendukung untuk dilaksanakannya haji yang sesuai tuntunan Rasulullah, karena di situ masih banyak tradisi-tradisi kesyirikan dan masih banyak berhala-berhala. Kita ingat bahwa berhala-berhala itu baru dibersihkan dari sekeliling Ka'bah pada tahun ke-8, yaitu pada kejadian Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Nah, baru ketiga itu dihabiskan, bersihkan dari berhala-berhala, termasuk Lata, Uzza, yang di daerah-daerah sekitar Makkah juga dihabiskan. Nah, tahun berikutnya berarti tahun ke-9 atau awal 10 baru turun kewajiban haji. Yang pertama haji pun bukan Rasulullah yang menjadi amir haji, tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang diutus Rasulullah. Ini juga dalam rangka persiapan tahun depan untuk hajinya Rasulullah. Ketika Abu Bakar haji sebagai amir atau pimpinan haji, nah di situ beliau mengumumkan pengumuman-pengumuman untuk lebih mensterilkan tempat itu. Di antaranya beliau mengumumkan bahwa tidak boleh lagi sejak saat ini orang musyrik tawaf. Ya. Tidak boleh. Yang kedua, sejak saat ini juga tidak boleh ada yang tawaf tanpa pakaian. Jadi ini tahun ke-9. Ya. atau awal 10 tadi. Itu masih ada hal-hal seperti itu. Makanya dengan hajinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dibersihkan. Nah, sehingga baru setelah itu tahun berikutnya Rasulullah SAW melakukan haji. Dipimpin langsung oleh Rasulullah dan Nabi cuma haji satu kali setelah kewajiban yang diturunkan ya, pada beliau ini. Haji satu kali kemudian beliau berikutnya sudah meninggal. Nah, jadi ini hikmahnya. Kenapa kok kewajiban haji baru turun belakangan? Di samping ada hikmah-hikmah yang lain disebutkan oleh ulama, misalnya karena kekhawatiran terhadap kota Madinah atas pengkhianatan orang-orang Yahudi atau orang-orang munafik, karena zaman-zaman itu masih rawan ya, pengkhianatan dari orang-orang tersebut. Kondisi muslimin belum begitu kuat. Ini mungkin juga salah satu sebab, tapi sebab yang paling menonjol adalah kondisi Makkah dan lebih khusus Masjidil Haram yang belum bersih dari simbol-simbol kesyirikan itu. Kemudian di sini ulama juga menyebutkan apa sesungguhnya makna haji. Haji itu kalau ditinjau dari sisi bahasa artinya al-qasdu, yakni menuju ke suatu tempat. Ya. Dalam bahasa bermakna al-qasdu, menuju ke suatu tempat. Adapun haji dalam pengertian syariat adalah al-qasdu ilal baitil haram bi a'malil makhsusah. Secara syar'i makna haji adalah menuju ke Al-Baitul Haram, ke Masjidil Haram, ke Makkah, bi a'malin makhsusah, dengan amalan-amalan yang khusus, dengan amalan-amalan yang khusus dan tentunya juga pada waktu yang khusus. Amalan-amalan yang khusus maksudnya yang manasik haji. Adapun waktu-waktu yang khusus, yakni juga waktu-waktu haji, yaitu khususnya pada bulan Dzulhijjah. Ikhwan fillah rahimakumullah, kewajiban haji ini diwajibkan atas siapa? Asy-Syaukani mengatakan yajibu ala kulli mukallaf, wajib atas tiap-tiap orang yang mukallaf. Nah, mukallaf ini tentunya yakni seorang yang sudah balig, berakal. Ya. Dan juga di sana ada hal-hal yang lain dari syarat-syarat haji. Bukan sekedar balig dan berakal, tapi di sana ada syarat yang lain yaitu kemampuan. Karena dalam ayat disebutkan man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu perjalanan menuju haji. Nah, kemampuan ini disebutkan oleh ulama yakni dari sisi perbekalan dan termasuk kendaraan, juga keamanan jalan. Ini semuanya masuk dalam bab kemampuan. Dari sisi perbekalan tentu, karena kita tahu bahwa yang namanya haji bukan dilakukan hanya sesaat, tapi berhari-hari. Kalau orang tidak punya kemampuan untuk perbekalan, maka tidak ada kewajiban haji atasnya, belum wajib. Kemudian dari sisi kendaraan, tentunya yang memang membutuhkan kendaraan, beda dengan orang yang memang asli Makkah ya, cukup berjalan kaki mungkin bisa. Tapi orang-orang yang lain membutuhkan kendaraan karena jauhnya tempat tinggalnya, maka kendaraan juga menjadi salah satu persyaratan. Artinya, kalau orang memang tidak mau, tidak mampu dan tidak punya kendaraan yang bisa menyampaikan dia ke tempat tersebut, maka juga belum wajib, belum kena kewajiban. Demikian pula amnut tariq, keamanan, ini juga merupakan salah satu syarat. Sehingga kalau ada kejahatan-kejahatan di jalan, dalam arti memang suatu hal yang mengkhawatirkan, misalnya ada berita, anggap ya karena kondisi perang misalnya, atau banyak penjahat, sehingga seorang yang haji terancam, dan ancaman itu serius, bukan hanya perkiraan-perkiraan yang tidak ada dasarnya. Nah, kondisi seperti itu juga membuat tidak adanya kewajiban haji atasnya, sampai nanti ada keamanan. Ketika jalan itu aman, kekhawatiran tidak ada, atau kekhawatiran kecil, baru kembali kepada kewajiban hajinya. Nah, ini semuanya Allah a'lam masuk dalam kemampuan tadi. Masuk dalam kemampuan. Kemudian terkait dengan wanita juga ada satu tambahan, yaitu adanya mahram. Adanya mahram. Mahram bagi wanita ini juga merupakan suatu keharusan, sehingga kalau seorang wanita walaupun hartanya banyak, keamanan terjamin, fisik juga mampu, tapi tidak ada mahram, maka belum wajib melakukan zakat atau melakukan haji. Belum wajib melakukan haji. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, la tahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira yawman wa lailah illa ma'aha dhu mahram. Tidak halal bagi seorang yang beriman, seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, untuk melakukan safar sehari semalam kecuali bersama mahram. Atau dalam lafal yang lain, la tusafiru mal'ah mar'ah illa ma'adi mahram. Seorang wanita tidak boleh melakukan safar perjalanan jauh kecuali ada mahramnya. Wa la yadkhulu 'alaiha rajulun illa wa ma'aha dhu mahram. Dan tidak boleh seorang lelaki menemui dia kecuali dia ditemani mahram. Dan ada hadis-hadis yang lain yang menunjukkan pentingnya mahram. Orang sini biasa menyebut muhrim, tapi yang benar mahram. Muhrim itu orang yang ihram. Kalau mahram itu ya saudara kerabat dekat yang menjadi mahramnya dia, semisal bapaknya, anaknya, kakaknya, adiknya, pamannya, itu namanya mahram. Jadi ini pentingnya mahram di dalam safar seorang wanita, karena akan menjadi pelindung bagi wanita tersebut. Nah, dalam haji juga tentunya seperti itu. Makanya kalau seandainya tidak ada mahram, maka belum wajib untuk melaksanakan haji. Terkait dengan mahram ini sebetulnya banyak masalah yang terjadi ketika tidak dilaksanakan tuntunan Islam tersebut. Kadangkala seseorang mencukupkan dengan apa teman-teman yang dianggap telah dipercaya, teman-teman serombongan yang dianggap telah dipercaya. Nah ini tidak cukup ya. Memang sebagian mazhab mengatakan cukup dengan rifqah salihah. Rifqah salihah yakni teman safar yang baik. Cuma ya, apalagi zaman sekarang ini yang betul-betul amanah, menjaga, betul-betul artinya kita merasa aman. Ini sulit ya. Dan ini di samping sulit juga sudah tidak sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi secara kenyataan ternyata banyak terjadi penyelewengan-penyelewengan. Orang yang sudah dipercaya malah berbuat jahat. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga ya ibarat pepatah, pagar makan tanaman. Nah ini jadi masalah. Makanya di sini perlu diperhatikan, masyarakat kita masih sangat menggampangkan urusan mahram ini. Mungkin dipikir wah ini kalau harus ada mahram biayanya bertambah, ya kan? Jadi dua kali lipat. Karena dia sendiri biaya, mahramnya juga biaya. Siapa yang mau membiayai? Nah, kalau memang belum ada biaya untuk mahramnya, syukur-syukur mahramnya biaya sendiri. Tapi kalau tidak ada, mesti dia yang membiayai dan dia belum mampu, ya berarti belum wajib. Berarti belum wajib. Jangan kemudian kita memaksakan yang akhirnya melanggar hukum syariat. Allah maaf. Kemudian masalah berikutnya terkait dengan haji ini adalah fauran wajib dilaksanakan dengan segera. Haji ini wajib dilaksanakan dengan segera. Memang kewajiban tersebut sekali dalam seumur. Sekali dalam seumur. Barangkali orang berpikir sekali dalam seumur ya sudah nanti saja kalau saya sudah umur 60 tahun. Nah, mungkin orang berpikir seperti itu atau nanti kalau sudah umur 50 tahun. Nah, ini pandangan yang tidak benar ya. Karena ulama mengatakan bahwa kewajiban ini walaupun sekali dalam seumur, tapi ketika ada kemampuan maka wajib segera dilaksanakan. Istilahnya ulama ini wajibnya fauriyah. Fauriyah itu segera. Ya. Kenapa segera? Karena beberapa dalil dari hadis Nabi SAW menunjukkan seperti itu. Ada sebuah hadis disebutkan riwayat ya dari Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan liyamut yahudiyan aw nasraniyan rajulun mata wa lam yahujja wajada lidzalika sa'atan wa khulliyat sabiluhu. Silahkan mati menjadi orang Yahudi atau mati menjadi orang Nasrani. Beliau mengatakan tiga kali. Silahkan menjadi mati menjadi orang Yahudi atau menjadi orang Nasrani. Siapa? Rajulun mata wa lam yahujj. Seorang yang mati sementara belum melakukan haji dan dia mendapatkan kelapangan, ada kemampuan. Wa khulliyat sabiluhu, dan juga jalan dipersilahkan, artinya aman ya, secara perjalanan aman dan kemampuan harta pun mencukupi. Kata beliau kalau tidak segera haji lalu mati, silahkan mati menjadi Yahudi atau Nasrani. Ucapan Umar ini jelas menunjukkan bahwa kalau begitu kewajiban haji ini betul-betul harus segera dilaksanakan bagi yang mampu, tidak boleh menunda-nunda. Riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, isnaduhu hasan. Hadis ini sanadnya hasan. Ya. Begitu pula secara umum yang namanya kewajiban pada dasarnya wajib segera dilakukan. Kewajiban apapun pada dasarnya wajib segera dilaksanakan. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan boleh ditunda. Adapun tidak ada dalil yang menunjukkan boleh ditunda, maka pada dasarnya dilaksanakan segera. Karena pernah Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat ketika itu untuk menggundul kepalanya sebagai tahallul karena tidak jadi umroh. Ya, kejadian perjanjian Hudaybiyah sudah batal umrohnya, maka sudah kita tahallul di sini, digundul rambutnya semua. Ternyata ketika itu para sahabat tidak segera melakukan dan Rasulullah marah sampai Rasulullah kemudian menjumpai istrinya dan yakni terjadi dialog beliau dengan istri beliau Ummu Salamah. Lalu Ummu Salamah mengatakan, begini saja ya Rasulullah, Anda tidak usah ngomong-ngomong dengan para sahabat, cukuplah Anda keluar dan Anda menggundul kepala Anda tanpa bicara-bicara dengan para sahabat. Ya. Maka dilakukan oleh Rasulullah, baru para sahabat melakukan. Nah, dari kisah tersebut nampak sekali bahwa suatu perintah kalau ditunda-tunda pada dasarnya tidak boleh. Itu menyebabkan kemarahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat Al-Qur'an juga disebutkan, "Fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hati-hati dari orang-orang, hati-hatilah bagi mereka yang menyelisihi perintah Rasul. Kalau dengan itu mereka ditimpa oleh fitnah, yakni kata Imam Ahmad tertimpa kesyirikan karena sedikit demi sedikit menyimpang sampai jatuh dalam kesyirikan. Au yusibahum adzabun alim, atau tertimpa oleh azab yang pedih. Nah, jadi ayat tersebut menunjukkan kepada kita tentang bahayanya menyelisihi perintah Rasul. Maka perlu segera, karena Allah Azza wa Jalla juga berfirman, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Ya. Mungkin sekali seorang menunda-nunda haji, kemudian ternyata sekian waktu berikutnya hartanya habis, tidak lagi punya kesempatan, atau fisiknya misalnya ya kena musibah sehingga tidak bisa melakukan ibadah haji dengan semestinya. Maka dari itu ulama menegaskan kewajiban haji ini harus segera dilaksanakan. Walaupun pada prakteknya kalau sekarang ya tetap mesti menunggu karena ya antrian, tapi itu karena apa? Ya kondisi. Walaupun orang ketika mendaftar itu kan sudah punya niatan untuk apa? Segera melaksanakan. Qadarullah kondisi di negeri kita mesti antri panjang. Ya enggak ada masalah. Kalau kita memang sudah punya kemampuan mendaftar, segera daftar. Mungkin ada orang yang mengatakan, kenapa Rasulullah kok baru haji pada akhir-akhir masa kehidupan beliau? Nah, jawabnya seperti tadi. Karena kewajiban haji datangnya belakangan. Dan karena ketika itu ada halangan-halangan seperti yang tadi disebutkan, yaitu kondisi Mekah yang masih banyak syiar-syiar kesyirikan. Kemudian berikutnya, ketika telah kita ketahui kewajiban ibadah haji ini, disebutkan pula bahwa haji seandainya dilakukan oleh anak kecil, apakah juga boleh? Karena mungkin seorang anak kecil ikut orang tuanya, bukan satu hal yang mustahil, ini biasa. Karena haji memerlukan waktu berhari-hari, sehingga kadang anak mesti ikut. Nah, bagaimana? Apakah dia juga dapat hajinya? Nah, jawabannya dapat. Kalau memang berniat untuk itu, dia pun dijadikan sebagai muhrim, ya, melaksanakan ibadah haji, maka hajinya sah. Hajinya sah, walaupun belum wajib. Suatu saat ada seorang datang kepada Rasulullah, kemudian dia mengangkat anaknya. Ya Rasulullah, apakah anak ini juga dapat haji? Kata Nabi, iya, dan kamu juga dapat pahala. Ya. Dari sini berarti hajinya sah, anak kecil hajinya sah. Tapi kata ulama, ini belum menggugurkan kewajiban haji. Ini dianggap haji sunnah bagi dia. Jadi haji wajibnya belum, kewajiban haji belum gugur darinya. Istilahnya hajjatul Islam, ya, haji buat rukun Islamnya dia belum gugur. Sehingga nanti ketika dewasa, sudah besar, sudah balig, dia tetap kena kewajiban haji. Ini bagi anak kecil. Adapun pelaksanaannya, apa yang bisa dilaksanakan, laksanakan. Wukuf, ya. Kemudian tawaf misalnya, ikut orang tuanya, yang biasa, yang bisa dia lakukan, lakukan. Yang tidak bisa, bisa diwakilkan. Misalnya melempar jumrah, bisa diwakilkan oleh walinya. Kemudian juga kewajiban haji ini bagi orang yang sudah sepuh, gak mampu, dia masih hidup tapi sudah tidak memungkinkan kondisi fisik yang begitu lemah, ya, menunjukkan dia tidak mungkin melakukan haji. Nah, ini juga sangat mungkin terjadi. Nah, apakah yang seperti ini ada solusinya? Ya, orang yang seperti ini bisa dihajikan oleh yang lain. Datang kepada Rasulullah SAW seorang wanita dan berkata, ya Rasulullah, inna abi adrakathu faridatul hajj syekhan kabiran la yastati' an yathbuta 'ala ar-rahilah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kewajiban haji turun dalam keadaan ayah saya sudah tua, sudah tidak mungkin kokoh di atas kendaraan. Jadi untuk duduk di atas kendaraan pun sudah sulit. Maka Rasulullah SAW ditanya, apa hujju anhu, bolehkah saya menghajikan orang tua saya itu? Nabi katakan, hujji anhu, silakan, kamu boleh menghajikan dia. Jadi kalau begitu, berdasarkan riwayat ini, riwayat Bukhari dan Muslim, maka seseorang yang kondisinya seperti itu boleh dihajikan. Ya, tentunya yang namanya kondisi seperti itu banyak faktor, ya. Mungkin karena usia, mungkin karena penyakit. Bisa jadi usia muda, tapi penyakit berbahaya, sehingga kondisinya sudah tidak memungkinkan. Untuk sembuh diperkirakan menurut perkiraan dokter ahli sudah enggak mungkin. Sembuh normal seperti umumnya orang, enggak mungkin. Nah, kondisi seperti ini, seperti yang tadi saya katakan, boleh dihajikan. Kemudian golongan lain yang boleh dihajikan adalah seorang yang telah meninggal juga boleh dihajikan. Orang yang meninggal kemudian dia belum melaksanakan kewajiban haji juga boleh. Adapun syarat orang yang menghajikan, maka dia harus sudah melaksanakan haji terlebih dahulu. Bagi yang mau menghajikan, syaratnya sudah melaksanakan haji terlebih dahulu. Seorang sahabat ketika itu menyuarakan talbiyahnya dan mengatakan labbaika ansyubrumah, ya Allah ku sambut panggilanmu yakni untuk haji, ansyubrumah untuk menghajikan syubrumah. Nabi bertanya, syubrumah siapa itu syubrumah? Dia mengatakan ahundi au qaribundi, syubrumah itu saudara saya atau kerabat saya. Maka Nabi katakan huj an nafsik thumma huj an syubrumah, kamu haji dulu untuk kamu sendiri, baru setelah itu kamu menghajikan syubrumah. Nah, dari riwayat ini jelas bahwa seorang yang mau menghajikan orang lain, maka syaratnya dia telah haji terlebih dahulu. Ya, dia haji terlebih dahulu. Kemudian berikutnya, bagi seorang yang hendak melaksanakan haji, ya tentu dia harus menentukan haji apa yang mau dia laksanakan. Nah, ini menuntut, berarti dia wajib mempelajari. Nah, ini berdasarkan kaidah yang kita yakini bahwa al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ya kan? Ilmu dulu sebelum beramal. Maka ketika orang berkewajiban haji, wajib belajar bagaimana haji. Fardu ain bagi dia untuk haji. Sebelum ada kewajiban bagi dia untuk mempelajari perincian haji, fardu kifayah, belum fardu ain. Ya, sebagian antum mungkin misalnya belum punya uang, belum ada kesempatan karena tadi kemampuan belum ada, berarti belum kewajiban. Belum kewajiban berarti antum juga belum wajib mempelajari perincian ibadah haji. Belum wajib. Artinya wajib ain, fardu ain. Adapun yang sudah kena kewajiban, maka fardu ain dia mempelajari tata cara haji. Nah, karena di sini dia harus memilih haji apa yang mau dia laksanakan. Haji itu ada 3 macam. Ada haji ifrad, ada haji tamattu', ada haji qiran. Ada ifrad, ada tamattu', ada qiran. Asy-Syaukani mengatakan yajibu ta'yinu naw'il hajj bil niyyati min tamattu'in aw qiranin aw ifrad. Wajib ta'yin, menentukan naw'al hajj, macam hajinya, mau haji apa. Jadi harus ada niat dulu di sini. Ya, ibadah semuanya niat, ya kan? Pertama niat haji. Yang kedua, mau haji apa? Ibarat kita mau sholat, ya sudah mau sholat. Mau sholat apa? Sholat sunnah, sholat wajib, qabliyah, ba'diyah, ya, asar atau zuhur. Nah, begitu pula haji. Sudah niat haji, niat sudah. Terus haji, haji apa? Min tamattu'in, haji tamattu', atau qiran, atau ifrad. Nah, jadi kita perlu tahu sekarang apa itu pengertian masing-masing dari ibadah haji tersebut. Nah, dimulai dengan qiran, tamattu'. Apa itu haji tamattu'? Haji tamattu', disebutkan oleh Syekh Sa'di ya dan Syekh Al-Taymin rahimahullah dalam kitab Syekh Sa'di yang disyarah oleh Syekh Al-Taymin Al-Qawaid Al-Usul Al-Jami'ah والمتمتع الذي يذو الإحرام بالعمرة وحدها في أشهر الحج. تمتع adalah bagi orang yang meniatkan ihram untuk melaksanakan umrah secara tersendiri fi ashhuril haji, di bulan haji. Wa yanwi al-hajja min amihi, kemudian dia berniat haji pada tahun itu juga. Ya, ini tamattu. Jadi dia niat ihram untuk umrah secara tersendiri. Maksudnya secara tersendiri bagaimana? Ya, setelah umrah nanti tahallul selesai, enggak nyambung dengan hajinya. Ini maksudnya niat umrah secara tersendiri. Dilakukan umrah secara tersendiri itu kapan? Di bulan-bulan haji. Bulan-bulan haji ini kapan? Bulan Syawal itu sudah masuk bulan-bulan haji. Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Dzulhijjah tentunya sebelum pelaksanaan hajinya. Pelaksanaan haji kan mulai tanggal 8 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, ini sejak Syawal, Dzulqa'dah. Awal-awal Dzulhijjah ini bulan-bulan haji. Seorang umrah saja pada waktu-waktu tersebut. Anggap misalnya saya umrah pada bulan Dzulqa'dah. Ya. Untuk hajinya masih lama, sebulan lagi. Masa mau pakai pakaian ihram terus? Wah, ini berat. Menghindari larangan ihram terus berat. Ya sudah, kalau gitu tamattu. Ya, umrah 1-2 jam selesai, tahallul seperti biasa kita. Pakai pakaian biasa, tidak ada larangan-larangan ihram. Tapi kapan dilakukan? Masa apa? Bulan haji ini. Anggap Dzulqa'dah. Sudah selesai. Tapi sejak awal saya niat nanti pada tahun ini juga, ya, bulan depan berarti Dzulhijjah, saya akan melaksanakan hajinya. Ketika datang waktu hajinya, yaitu tanggal 8 Dzulhijjah, ya, di tahun itu juga mulai melaksanakan haji. Dari manasik satu ke manasik berikutnya, ya, wukuf di Mina, kemudian di Arafah, kemudian terus di Muzdalifah, terus sampai selesai. Nah, ini yang namanya tamattu. Ya. Jadi haji sama umrah terpisah. Umrahnya tersendiri, baru berikutnya haji, tapi ingat dalam satu tahun tersebut. Dalam satu tahun tersebut, bukan lain tahun. Kemudian ada pun qiran. Apa pengertian qiran? Beliau mengatakan wal qarin huwa alladhi yanwi al-ihram bil hajj wal umrati ma'an. Yang qiran, qiran ini kalau secara bahasa artinya apa? Menggandeng. Jadi maksudnya adalah yang meniatkan ihram untuk haji dan umrah bersamaan, gandeng, menggandengkan haji dan umrahnya. Jadi secara bersamaan dilaksanakan langsung haji plus umrah. Ya. Misalnya tadi seorang datang ke Makkah umrah. Umrah, tapi di awalnya memang sudah niat untuk haji sekaligus. Makanya di awal umrah sudah niatnya umrah plus haji, bukan umrah saja. Kalau tadi yang tamattu niat awalnya apa? Umrah saja. Misalnya setarnya dari mana? Dari Miqat Madinah, Dzul Hulaifah atau Bir Ali. Ya. Jadi ketika itu bagi tamattu niatnya umrah saja. Labbaik Allahumma umratan, ya Allah saya mau umrah, menyambut panggilanmu untuk umrah. Titik. Nah, kemudian berjalanlah umrahnya sampai selesai. Nanti datang waktu haji baru labbaik Allahumma hajjan, ya Allah saya sambut panggilanmu untuk haji. Nah, jadi niatnya buat pisah antara umrah dan hajinya. Ini tamattu. Tapi qiran sejak awal masuk ihram, pakaian ihram, mau mulai umrah sudah niat saya umrah plus haji. Jadi niatnya labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Ya Allah, ku sambut panggilanmu untuk haji dan umrah. Sehingga ketika melaksanakan pelaksanaannya sampai di Mekah, ya, umrahnya selesai misalnya, dia tetap pada pakaian ihramnya. Tidak tahallul. Anggap misalnya dia sampai ke Mekah tanggal 1, langsung tawaf qudum, kemudian sa'i, ya, sudah selesai, tetap pada pakaian ihramnya, menjauhi larangan ihram. Tunggu sampai tanggal 8. Tanggal 1 sampai tanggal 8, ya, seminggu dia nunggu dalam kondisi tetap seperti itu. Nanti ketika waktunya haji tanggal 8 sudah, tinggal langsung melaksanakan. Enggak ada niat baru. Dia masih dalam rangkaian ini. Dia masih dalam rangkaian hajinya. Tidak ada niat baru, langsung melaksanakan berikutnya manasik hajinya. Nah, ini namanya qiran, haji qiran. Tinggal yang ifrad. Yang ifrad ini persis dengan qiran, mirip sekali. Mirip sekali. Tapi namanya ifrad, ya. Ifrad itu dalam bahasa Arab maknanya apa? Menyendirikan. Menyendirikan. Jadi berarti dia hanya haji tanpa umrah. Menyendirikan hajinya tanpa ada umrah. Walaupun secara praktek ini mirip sekali dengan apa? Dengan qiran. Disebutkan bedanya di sini af'alul mufrid wal qarin wahidah. Amalan orang yang haji ifrad dan yang haji qiran amalannya satu. Sama amalannya. Illa fi amrain, kecuali dalam dua hal. Bedanya hanya dalam dua hal. Yang pertama an-niyah, niatnya. Kalau qiran memang niatnya double, haji dan umrah. Kalau ifrad niatnya satu, saya haji saja. Yang kedua al-hadyu. Al-hadyu. Kalau haji qiran ada sembelihan, kewajiban sembelihan. Orang-orang nyebut dam, darah. Yani menyembelih, sembelihan yang lebih dikenal dengan istilah al-hadyu. Sembelihan untuk haji qiran. Ya, sembelihan untuk haji qiran. Yang ifrad tidak ada kewajiban itu. Jadi yang haji ifrad tidak menyembelih kambing untuk hajinya. Ya, ini bukan sembelihan kurban hari raya, ya, ini sembelihan haji. Bagi yang haji justru tidak ada kewajiban sembelihan hari raya kurban. Tapi kalau mau menyembelih boleh. Ya, menyembelih double, satu untuk haji, hajinya, satu untuk hari raya kurban boleh. Tapi yang wajib adalah ketika haji justru sembelihan hajinya. Dan ini bagi yang qiran. Bagi yang qiran. Yang ifrad tidak. Ya. Kemudian jadi kalau begitu sudah sedikit tergambar mungkin, ya, tentang apa perbedaan apa macam-macam ibadah haji ini. Barangkali orang yang belum pernah melakukan mungkin masih apa namanya hanya meraba-raba, ya meraba-raba. Tapi insya Allah tidak sulit ya, tidak sulit. Kalau nanti prakteknya insya Allah tidak sulit. Untuk haji tamattu juga ada kewajiban haji. Haji tamattu, kembali ke tamattu lagi ya. Juga ada kewajiban haji. Haji tamattu juga ada kewajiban. Kemudian di antara perbedaannya juga, di antara perbedaan, berarti sekarang perbedaan antara tamattu dengan apa? Qiran dan ifrad. Kita tadi katakan bahwa qiran dan ifrad amalannya sama, ya kan? Anggap ini satu golongan, qiran dan ifrad satu golongan. Amalannya sama, beda hanya di dua hal. Niatnya sama sembelihannya. Nah, ini sekarang kita anggap satu golongan. Kita bedakan dengan golongan kedua tamattu. Nah, bedanya apa dengan tamattu? Nah, bedanya ya tadi dalam hal niat ya kan. Kalau tamattu niatnya umrah saja awalnya. Ya. Kemudian kalau tamattu setelah umrah putus dengan tahallul, pakai baju lagi biasa, tidak ada lagi larangan-larangan ihram, baru nanti mulai lagi ketika tanggal 8 mulai niat haji lagi, masuk lagi dalam ihram. Ya. Kemudian perbedaan yang lain, untuk haji ifrad dan qiran berkewajiban melakukan tawaf qudum. Jadi tawaf pertamanya itu tawaf qudum. Artinya tawaf kedatangan. Sampai pertama kali di Mekah tawaf. Ya. Ini namanya tawaf qudum. Bukan tawaf untuk umrohnya. Karena nanti dia berkewajiban sa'i satu kali. Dia berkewajiban sa'i satu kali. Nanti ketika tawaf ifadah di tengah pertengahan nanti ada tawaf lagi. Jadi ada dua tawaf. Ya, untuk haji ini ada dua tawaf. Tapi beda niat nanti ya. Tamattu tawaf pertama ya untuk umroh, tawaf umroh kemudian sa'i, ya kan? Nanti di pertengahan haji ada tawaf ifadah dan sa'i juga. Ini yang tamattu. Untuk yang ifrad dan qiran, datang pertama kali tawaf qudum, tawaf kedatangan, bukan tawaf untuk umrohnya dia. Nanti di pertengahan haji tawaf ifadah dan sa'i. Ya, nah ini sa'inya itu ya penggabungan bagi yang qiran antara haji dan umrohnya. Bagi yang ifrad yaitu untuk umrohnya, apa namanya hajinya. Ya, saya ulangi di sini untuk tawaf dalam ibadah haji nanti ada dua kali tawaf. Tawaf pertama kedatangan dan tawaf pada tanggal 10. Tawaf pada tanggal 10. Tanggal 10 itu hari apa? Hari Raya Idul Adha, ya kan? Hari Raya Idul Adha. Tapi ini bagi jemaah haji, ya. Ya. Mereka tidak ada sholat Id. Justru mereka ketika itu kewajiban tawaf. namanya tawaf ifadah. Bagi yang tamattu, tawaf pertama apa? Tawaf untuk umrohnya, kemudian sa'i. Yang tanggal 10 dia tawaf untuk hajinya, tawaf dan sa'i. Ya. Bagi yang ifrad, dan qiran, dia punya kewajiban sa'i satu kali saja. Jadi datang pertama tawaf kudum saja sudah cukup. Nanti tanggal 10 baru tawaf dan sa'i. Nah, ini bedanya, ya. Itu diantara perbedaan antara manasik-manasik haji. Semoga bisa terpahami. Jadi seorang yang melakukan haji mesti menentukan dia mau manasik haji yang mana. Mau manasik haji tamattu atau qiran atau ifrad. Mana yang paling afdal antara tiga manasik haji itu? Yang paling afdal adalah tamattu. Yang paling afdal adalah tamattu. Kenapa? Ya, karena beberapa alasan, di antaranya kalau secara amalan itu amalannya paling banyak. Ya kan? Amalannya paling banyak. Sa'inya dua. Qiran dan ifrad sa'inya satu. Kemudian sembelihan pada haji tamattu. Ifrad tidak ada sembelihan. Qiran ada. Ya. Kemudian Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam mengatakan law istaqbaltu min amri mastadbartu lama suqtul hadiyah wala ja'altuha umratan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau hajinya qiran. Nabi hajinya apa? Qiran. Tapi beliau mengatakan seandainya waktu itu, ya, saya ketahui seperti sekarang, tentu waktu itu saya akan jadikan haji saya sebagai umroh dulu. Jadi dengan kata lain, seandainya waktu itu seperti sekarang saya tahu, maka saya akan tamattu, nggak akan qiran. Tapi sekarang sudah kadung qiran dan sudah terikat dengan membawa sembelihan dari Madinah. Bagi orang yang sudah membawa sembelihan dari Madinah, sudah tidak boleh ganti-ganti qiran ke qiran terus. Adapun sahabat-sahabat yang ketika itu belum membawa sembelihan, Nabi katakan rubah semua. Akhirnya para sahabat merubah semua menjadi tamattu semua bagi yang belum membawa sembelihan. Ini beberapa hal ini menunjukkan bahwa kalau begitu diutamakan tamattu. Haji itu diutamakan tamattu. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib tamattu. Itu pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan itu yang kuat. Dari sekian proses perubahan niat tadi sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti yang tadi saya sebutkan, ya, kalau seandainya waktu itu saya tahu seperti sekarang, saya akan jadikan umroh dulu. Kemudian beliau memerintahkan para sahabat. Nah, ini menunjukkan wajib. Perintah beliau kepada sahabat untuk tamattu wajib. Dan di antara ulama yang juga memegangi kuat pendapat ini di masa ini adalah Syekh Al-Albani rahimahullah, seperti dijelaskan dalam kitab Hajjatul Mani. Dan riwayat Ibnu Abbas dengan jelas menyebutkan bahwa beliau sangat menguatkan kewajiban tamattu ini. Ya. Nah, kalau tamattu ini wajib, nah terus apa gunanya qiran tadi sama ifrad? Qiran ya tetap ada, tapi bagi orang yang sudah membawa sembelihan dari tempat tinggalnya. Misalnya dari Indonesia saya bawa kambing Makkah, sudah mau qiran ya sudah qiran dia, karena sudah dari tempat tinggalnya sudah bawa sembelihan. Tapi kalau dari sini masih tangan kosong saja, nanti beli di sana, maka harus tamattu'. Ya. Nah, terus ifrad untuk siapa? Ifrad untuk orang-orang yang di Makkah. Orang-orang penduduk Makkah ini melakukan ifrad. Ya. Begitu. Allah. Memang ada khilaf ya. Khilaf dalam bab ini cukup banyak dan cukup kuat. Tapi insyaallah itu yang lebih kuat berdasarkan alasan-alasan yang disebutkan dalam di antaranya. Kemudian berikutnya kata Syaukani rahimahullah, wa yakunu al-ihramu min al-mawaqit al-ma'rufah wa man kana dunaha famahalluhu ahluhu hatta ahlu Makkah min Makkah. Wa yakunu al-ihram, dan ihram itu dimulai min al-mawaqit al-ma'rufah, dari miqat-miqat yang telah diketahui. Nah, ini bab miqat. Sekarang orang mau melaksanakan ibadah haji. Mulainya dari mana nih? Startnya dari mana? Nah, mulainya dari tempat yang disebut miqat. Miqat ini ya tempat mulai. Miqat ini terutama yang disebut oleh ulama miqat makani. Miqat yakni dari tempat ya, tempat mana? Telah ditentukan oleh syariat miqatnya para jemaah haji. Disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, kata beliau, disebutkan bahwa miqatnya ahli Madinah Dhul Hulaifah. Kemudian miqatnya orang Najd apa Qarnul Manazil. Kemudian disebutkan dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan waqada Rasulullah SAW di ahli Madinah Dhul Hulaifah. Rasulullah SAW menetapkan miqat bagi penduduk Madinah Dhul Hulaifah. Dhul Hulaifah ini kalau sekarang dikenal dengan Bir Ali atau Abyar Ali. Bir itu sumur artinya ya, jangan dipahami makna yang lain ya. Bahasa kita bir. Bir itu bir, sumur. Sumur Ali. Di situ mungkin ada sumur yang dibuat oleh Ali, dan Ali bukan Ali bin Abi Thalib. Sehingga tempat itu dikenal dengan Sumur Ali. Ya, Bir Ali. Atau Abyar Ali. Abyar itu bentuk jamak dari kata bir, sumur-sumur Ali. Tapi sesungguhnya makna nama yang disebut oleh Rasulullah adalah Dhul Hulaifah. Cuma yang namanya penyebutan ya. Akhirnya nama ini justru kurang dikenal. Zaman sekarang justru lebih dikenal dengan Bir Ali tadi. Itu miqat atau startnya bagi orang yang lewat Madinah. Waqad Rasulullah di ahli Madinah Dhul Hulaifah wa li ahli Asy-Syam Al-Juhfah. Bagi penduduk Syam, penduduk Syam itu daerah sana, Libanon, Yordania, Palestina, ya, Syria, itu Syam. Bagi penduduk Syam Al-Juhfah, daerah yang namanya Juhfah. Karena jalan dulu ya, seperti ibarat kita ya, ada mau ke Jakarta ada pantura, ada mungkin jalur sana apa puncak sana mungkin, atau jalur lain lagi, sehingga jalan-jalan itu bagi penduduk tentunya kalau orang sini ikutnya pantura biasanya ke Jakarta ya kan? Kalau orang daerah sana mungkin ya lewat sana lagi, lewat selatan ya. Nah ibaratnya begitu, orang ke Mekah itu jalannya sudah tertentu, walaupun padang pasir dari mana saja bisa, tapi jalan umumnya sudah tertentu. Orang-orang dari apa Madinah ya umumnya lewat situ, orang-orang dari Syam ya umumnya lewat situ, jalan yang resminya ibaratnya begitu. Nah maka Nabi menentukan bagi yang dari Madinah nanti kalau lewat Dzul Hulaifah mulai, bagi orang-orang yang dari Syam kalau lewat daerah Jufah mulai. Nah Jufah ini berikutnya menjadi kota yang mati, sehingga dirubah sekarang di daerah yang disebut dengan Rabigh. Daerah yang disebut dengan Rabigh, karena kota itu ibaratnya kota mati sudah. Kemudian kata Nabi, wali ahli Najd qarnul manazil, orang yang dari arah Najd ya, dari arah mungkin kalau sekarang ibu kota Saudi Arabia, Riyadh dan sekitarnya, jalannya dari Najd, dari mana? Qarnul manazil, mulai startnya dari qarnul manazil. Wali ahli Yaman Yalamlam, bagi penduduk Yaman mulainya dari Yalamlam. Nah memang kalau dari Yaman ya melalui jalur itu, maka ketika sampai daerah yang namanya Yalamlam ikut mulai. Nah begitu pula dari negeri mana saja mesti lewatnya jalan-jalan itu, yang resmi mesti lewat jalan-jalan itu. Sehingga kayak Indonesia misalnya, walaupun melalui pesawat tapi kan tetap melalui jalur itu. Maka Indonesia termasuk jalur Yaman ini, sehingga mikotnya di Yalamlam. Mikotnya di Yalamlam. Kata Rasulullah SAW, hunna lahunna waliman ata alaihinna min wairi ahlihinna mimman aradal hajja awil umrah waman kana duna dhalik wa min haithu ansha hatta ahlu makkah min makkah, muttafaqun alaih. Hunna lahunna, kota-kota tersebut atau daerah-daerah tersebut bagi orang yang memang asli daerah itu ya, waliman ata alaihinna, atau yang melewati daerah itu. Jadi misalnya orang Eropa ya, Eropa melewati mana? Kalau melewati Yaman ya berarti Yalamlam. Kalau melewati Syam ya berarti apa tadi, Jufah atau Rabigh begitu. Waliman ata alaihinna min ghairi alaihinna mimman arada al-hajja wal umrah, bagi orang yang mau haji atau umrah. Kalau orang biasa mau berdagang enggak ada niat haji niat umrah ya sudah lewat saja. Enggak usah ganti-ganti baju ihram. Yang ganti baju ihram dan mengikuti aturan ihram ya bagi yang mau haji atau umrah. Selain itu lewat saja. Wa man kana duna dzalik, dan orang yang lebih dekat daripada itu ke arah Makkah. Jadi misalnya antara Dzul Hulaifah tadi mikotnya orang Madinah sampai ke Makkah itu perjalanan mungkin anggap kurang lebih 400-an kilo. Ya. 400-an kilometer kurang lebih. Kan masih jauh. Nah, bagaimana orang yang tinggalnya di antara itu? Dia tinggalnya misalnya dari Makkah 100 km dari Makkah. Nah, orang-orang yang istilahnya wilayah tinggalnya itu di dalam apa? Wilayah mikot tadi, kata Nabi, famin haitsu ansya. Dari mana mulai? Dari situlah dia berihram. Ya, dari rumahnya berarti sudah mulai. Ya. Anggap misalnya orang Mekah sendiri, ya dari Mekah sudah. Ya, orang Tan'im, ya dari Tan'im. Begitu. Hatta ahlu Mekah min Mekah, termasuk ahli Mekah, penduduk Mekah, ya dari Mekah. Nah, jadi kemudian tambah satu lagi, bagi penduduk Irak, ya, ada riwayat dari Rasulullah SAW dan juga ditegaskan oleh Umar, bagi penduduk Irak Zatu Irq, daerah yang namanya Zatu Irqin, itu bagi penduduk Irak. Ya. Nah, terkait dengan miqat ini, terutama hal yang sering menjadi masalah bagi para jemaah haji Indonesia. Ini yang sering jadi masalah. Kenapa? Karena kita masyarakat Indonesia umumnya melewati miqat itu di pesawat. Melewati miqat itu di pesawat. Nah, terutama bagi yang gelombang kedua. Kalau bagi gelombang pertama yang di Madinah dulu, oh ini enak. Ya. Semoga antum kalau haji, kita semua insyaallah ke Madinah dulu. Lebih enak. Nanti miqatnya dari Dzulhulaifah. Tapi kalau gelombang kedua, pesawatnya langsung ke Jeddah. Padahal Jeddah itu sudah wilayah di dalam miqat. Jadi kalau dia belum ganti ihram, pakaiannya masih pakaian biasa, berarti dia melewati batas miqat belum berpakaian ihram. Padahal dia masih di atas pesawat. Terus mau bagaimana ini? Nah, ini yang akhirnya banyak menjadi problem bagi jamaah haji Indonesia. Nah, bermunculanlah solusi. Bagaimana solusinya? Nah, ada solusi yang wallahu alam enggak benar menurut pandangan para ulama, ya, dan syariat sebagaimana diterangkan ulama syariat itu. Solusi yang tidak benar. Jadi kalau gitu miqatnya Jeddah saja. Ya. Akhirnya miqatnya Jeddah. Kenapa ya? Sudah masuk wilayah Jeddah, airport sudah masuk Madinatul Hujjaj, kota jemaah haji, ya sudah dari situ saja mulainya. Nah, ini enggak benar. Kenapa? Karena ini sudah apa? Ini sudah di dalam wilayah miqat. Sudah melewati Yalamlam. Mestinya orang melewati wilayah miqat harus pakai pakaian ihram dan niat haji atau niat umrah. Nah, ini membutuhkan suatu pemecahan sebetulnya. Dan sebetulnya wallahu alam solusinya enggak sulit. Solusinya tidak sulit. Yaitu pakaian ihram sebelum naik pesawat. Bagi Jawa Tengah misalnya yang embarkasinya di Solo, sudah sebelum naik pesawat langsung pakaian ihram. Walaupun nanti dilihat jemaah yang lain. Resikonya sekarang itu paling-paling dilihati, disenyumi, mungkin enggak diketawahi, ya, insyaallah enggak, tapi disenyumi. Atau ada sebagian yang disinisi, ya. Itu kenyataannya begitu. Ini aneh sendiri, yang lain belum pakaian ihram kok sudah pakai pakaian ihram sendiri. Tapi demi tidak melanggar syariat. Setelah dia pakai pakaian ihram tapi belum niat, pakaiannya saja pakaian ihram. Supaya nanti enggak kesulitan pakai pakaian ihram di mana? Di dalam pesawat. Bisa dilarang sama pramugarinya nanti kalau rame-rame mau ganti baju ihram di situ. Oleng nanti pesawatnya. Ya. Bisa repot. Makanya pakai pakaian ihram sejak awal. Naik tadi sekali lagi resikonya akan dianggap aneh oleh orang-orang. Tapi biar. Ya, ya. Nanti ketika ada pengumuman mau melewati Yalamlam, dan biasanya namanya pesawat itu apalagi untuk haji, ada pengumuman kita mau melewati Yalamlam sekian menit lagi. Ya, itu diberitahu. Dan biasanya juga ada peta itu kan di apa namanya? Di layar itu. Yalamlam mana, pesawat kita sudah sampai mana? Ada. Nah, ketika kita melewati Yalamlam sudah sejak itu niat. Dalam kondisi kita sudah berpakaian pakaian ihram. Talbiyah, labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Nah itu solusinya, supaya kita gak melanggar. Soalnya sekarang ini seperti yang tadi saya katakan, akhirnya muncul fatwa bahwa Jeddah adalah mikot, menyalahi tuntunan Rasulullah. Jeddah bukan mikot, Jeddah itu sudah masuk wilayah mikot. Antara Jeddah dengan Yalamlam itu kalau perjalanan darat ya cukup lumayan ya, mungkin setengah jam ada barangkali, Allah malam. Ya, padahal perjalanan di sana setengah jam ya berapa puluh kilo. Ya, jadi Allah malam itu solusinya. Ya semoga Allah Azza Wajalla apa namanya memberikan taufik kepada kita semuanya dan para jemaah haji ya, agar bisa betul-betul mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Sebetulnya insyaallah kalau itu di apa sepakati maka bukan perkara yang sulit. Tapi seringkali jemaah haji kita ini gampangake kalau bahasa kita ya. Terlalu meremehkan. Enggak mau repot. Ya. Allahumma amin.